Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita masih pada babul wudu, pada pasal yang terakhir, yaitu tentang nawaqidul wudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa yantaqidul wudu'u bima kharaja min al-farjain min aynin aw rihin. Wudu itu batal dengan apa yang keluar dari dua kemaluan, min aynin aw rihin, apakah itu berupa ain ataukah angin. Wa bima yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan mandi juga membatalkan wudu. Wa naumil muttaji, wa naumil muttaji, dan tidur orang yang berbaring itu juga membatalkan wudu. Baik, kita sudah jelaskan sampai di sini. Iya. Kita murajaah dulu. Perkataan muallif rahimahullahu taala, wa yantaqidul wudu bima kharaja min al-farjain. Wudu itu batal karena sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Apakah secara mutlak atau bagaimana? Hah? Apakah secara mutlak semua yang keluar dari dua kemaluan membatalkan wudu atau bagaimana? Yang biasa keluar, yang biasa keluar darinya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya yang secara sharih mengatakan bahwa semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya, dalil satu persatu, bahwa yang biasa keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Contoh dalilnya apa? Hah? Kencing sama tinja. Dalilnya? Man, dalilnya? La yaqbalullahu, sampai situ saja. Salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sampai situ saja. Faqala, ada yang melanjutkan dalilnya? Man, okay. Fusa' wa dhurat. Lafaz hadisnya, faqala rajulun minal hadramaut, ya Abu Hurairah, mal hadas? Karena sudah dilewati dalam Tafsir Al-Alam. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu hadas? Lalu beliau mengatakan, fusa' wa dhurat, kentut, yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Baik. Kalau begitu mencakup semua yang keluar dari dua kemaluan yang lebih berat dari kentut. Kentut itu sudah paling ringan. Kalau begitu yang lebih berat, maka lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai pembatal wudu. Baik. Kemudian, wa bima yujibul ghusla, di antara yang membatalkan wudu yang kedua, semua yang mewajibkan mandi. Semua yang mewajibkan mandi. Contohnya apa? Jima. Contoh lain? Hah? Apa? Mimpi keluar mani. Iya. Masuk yang pertama dan kedua sekaligus. Mimpi basah, keluar mani, masuk yang pertama dan kedua sekaligus. Sekaligus yang ketiga. Kan? Baik. Kemudian kata beliau, wa naumul muttaji, tidur sambil berbaring, katanya membatalkan wudu. Yang rajih seperti apa? Tidur sampai terlelap, sampai hilang kesadaran. Sampai hilang kesadaran. Baik. Naumul mustadrik. An-naum al-mustadrik, tidur sampai benar-benar dia tidak tahu yang zahir maupun yang batin. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa aklu lahmil ibil wal qai'i wa nahwih wa masid zakar, dan makan daging unta, demikian pula juga muntah dan sejenisnya, wa masid zakar, dan menyentuh kemaluan. Baik, ini tiga pembatal wudu yang tersisa. Yang keempat, makan daging unta. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syarih Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Apakah kita harus berwudu karena makan daging unta? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah. Baik. Demikian pula dalam lafaz yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tawaddau min luhumil ibil." Ini perintah. Berwudulah kalian karena makan daging unta. Wala tatawaddau min luhumil ghanam. Dan tidak perlu berwudu karena makan daging kambing. Wa sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi mabarikil ibil. Salatlah kalian pada tempat-tempat kambing, tempat berkumpul mereka, namun jangan salat pada tempat menderumnya unta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Maka ini hadis jelas bahwasanya makan daging unta merupakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal wudu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wal qai'u, dan muntah. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Asy-Syarih, annahu qa'a fatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah, kemudian beliau berwudu. Namun hadis ini andaikan sahih tidaklah sampai menunjukkan batal wudu. Sebab di dalam kaidah al-aslu fil fi'l al-istihbab, hukum asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-istihbab, tidak sampai wujub. Berbeda dengan amr, dengan perintah. Al-aslu fil amri al-wujub, hukum asal dalam perintah itu wajib. Kalau cuma sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menunjukkan kewajiban, tetapi istihbab. Bersamaan dengan itu, hadis ini pun didhaifkan oleh sejumlah ulama. Berkata Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, mukhtalafun fi isnadihi. Berkata Ibn Mandah, tarakahu syaikhan likhtilafin fi isnadih. Berkata Al-Hafiz, isnaduhu muttariq la takumu bihi hujjah. Dalam at-talkhisul hadir. Jadi hadis dhaif. Kalaupun sahih, maka tidak sampai membatalkan wudu. Demikian pula hadis yang disebutkan oleh Asy-Syarih yang berikutnya sebagai dalil perkataan mu'alif wa nahwihi, dan yang semisalnya, yang semisal muntah. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu qai'un aw ri'afun," barang siapa yang muntah atau ri'af, mimisan, "aw qalasun," sendawa, sendawa yang disertai dengan cairan, cairan muntah. Ini maksud beliau wa nahwi. Berdasarkan hadis ini, sebutkan muntah, mimisan, atau sendawa. Au madyun, atau madi, falyan sarih falyatawadda. Maka hendaklah seorang pergi berwudu. Tetapi, seperti dikatakan al-muallif, asy-syarih, wa fi isnadihi Ismail bin Ayyash, wa fi maqal. Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Ayyash, beliau pada beliau ada pembicaraan. Dijelaskan oleh para ulama, riwayat Ismail bin Ayyash ini dari Hijaziyin adalah dhaifah. Baik, jadi kesimpulannya hadis dhaif. Kesimpulannya, tidak ada hadis yang sahih bahwa muntah itu sampai membatalkan wudu. Muntah sampai membatalkan wudu. Adanya hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kalaupun sahih tidak sampai membatalkan wudu, tetapi sunnah dalam berwudu. Ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seperti disebutkan dalam Al-Hamish dari Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah, bahwasanya tidak sampai wajib namun disunnahkan. Iya. Wa masu dzakar, yang terakhir, yang keenam, dan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Busrah bin Safwan, seperti disebutkan Asy-Syarih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ahlus Sunan, Malik dan Syafi'i dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu wala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah dia salat sampai dia berwudu. Ini hadis jelas bahwa orang yang menyentuh kemaluannya batal wudunya. Batal wudunya. Dan yang zahir di sini, sengaja ataupun tidak disengaja. Sengaja ataupun tidak disengaja. Baik. Dan ada hadis, andaikan hadis itu sahih, maka bisa dibawa, menyentuh yang tidak disengaja itu tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh bukan dengan syahwat, yaitu hadis Talq bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal wa illa bid'atun minka. Ketika beliau ditanya tentang kemaluan, apakah membatalkan wudu? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemaluanmu itu tidak lain hanyalah bagian dari dirimu. Artinya sama saja dengan anggota tubuh yang lain. Andaikan hadis ini sahih, maka hadis yang pertama bisa dibawa pada menyentuh dengan sengaja atau menyentuh dengan syahwat. Dan yang kedua dibawa pada menyentuh dengan tanpa syahwat. Namun hadisnya dhaif, didhaifkan oleh sejumlah ulama. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Qais dari bapaknya Talq. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sa'altul ulama an Qais falam ya'rifu au qala falam yukhbiru. Aku bertanya kepada ulama tentang Qais, mereka tidak mengenalnya. Atau beliau berkata, mereka tidak mengabarkan tentang dia. Artinya majhul. Demikian pula Al-Imam Ibn Abi Hatim di dalam Al-Ilal menyebutkan dari bapaknya dan dari Abu Zur'ah, katanya hadal hadis syubhul majhul. Hadis menyerupai majhul. Ini tidak dikenal. Dan kata As-Sun'ani di dalam As-Subul, hadis Busra bin Safwan, yang hadis yang pertama tadi, man masa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda, diriwayatkan lebih dari 14 sahabat. Maka dia lebih sahih daripada hadis yang kedua. Hadis yang kedua mungkar, menyelisih riwayat yang lebih banyak dan lebih siqat. Baik. Jadi kesimpulannya, yang rajih dalam permasalahan ini menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Akan tetapi, andaikan muallif mengatakan wamassul farj, maka ini lebih baik. Menyentuh al-farj bukan sekedar masul zakar. Kalau zakar kan punya laki-laki, kemaluan laki-laki atau kemaluan depan, tidak mencakup kemaluan belakang atau kemaluan wanita. Andaikan disebut wamassul farj, itu mencakup kemaluan wanita dan kemaluan bagian belakang. Dan terdapat hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh farjnya, maka hendaklah dia berwudu. Farj, lafaz farj mencakup kemaluan laki-laki dan wanita dan mencakup kemaluan depan dan belakang. Jadi semua membatalkan wudu. Ini yang lebih afdal kalau digunakan lafaz ini. Baik. Kemudian yang permasalahan yang dibicarakan para ulama, bagaimana dengan kemaluan anak kecil, baik kemaluan depan maupun belakang? Maka yang sahih dalam permasalahan ini sama saja, tetap membatalkan wudu. Li'umumid dalil, berdasarkan keumuman dalil. Berdasarkan keumuman dalil, kemaluan anak kecil juga menyebabkan wudu. Apabila disentuh menyebabkan wudunya batal. Sebab dalilnya umum, tidak mengecualikan orang besar maupun kecil. Dan juga terdapat azhar dari jemaatun minat tabi'in tentang batalnya wudu menyentuh kemaluan anak kecil. Dan ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Siapa Syekh Muhammad bin Ibrahim? Hah? Siapa Utsman? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Belum kenal? Kenalan dulu dong. Siapa yang tahu? Bokas? Syekh Muhammad bin Ibrahim? Belum pernah dengar? Hah? Siapa Bukhara? Syekh? Syekh Muhammad bin Ibrahim? Lah, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail? Siapa? Lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Elah, buatan ini. Muhammad bin Ibrahim atam ini. Cucunya tapi jauh ke bawah. Itu gurunya Syekh bin Baz. Mufti Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Ibrahim. Baik. Atam ini. Al-Syekh. Dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik. Permasalahan yang terakhir disebutkan oleh Syarih tentang menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang benar tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Meskipun jelas berdosa. Kalau yang disentuh itu bukan mahramnya atau bukan istrinya. Nabi SAW dengan keras mengingatkan. Kata beliau, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi nikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan seorang wanita atau menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ini haram. Tetapi untuk mengatakan itu membatalkan wudu harus dengan dalil. Iya, ya, tidak semua yang berdosa itu bisa membatalkan wudu. Sama halnya dengan tidak semua haram dimakan itu najis. Racun haram dimakan, tetapi bukan najis. Baik. Adapun dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", apabila kalian menyentuh wanita, itu yang benar seperti dalam penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah al-jima. Maksud dalil dalam Al-Qur'an "Aula mastumun nisa" adalah al-jima, yakni bersetubuh, berhubungan intim. Ini yang membatalkan wudu. Iya. Jadi kalau cuma sekedar bersentuhan, tidak sampai berjima, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Iya. Jadi maksud aula mastumun nisa adalah al-jima, seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dari sisi bahasa, la mastum dari la masa yulamis, fa'ala yufa'il. Artinya ada dua orang yang melakukan. Ada dua orang yang melakukan. Sehingga beda dengan lamasa atau masah. Lamasa yalmisu itu baru menyentuh. Seorang laki-laki menyentuh wanita. Tapi di sini lamastum, artinya dua orang saling bersentuhan mereka. Jadi mendukung makna al-jima'. Baik. Bersamaan dengan itu terdapat hadis seperti hadis dalam riwayat Muslim. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, yakni ketika salat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari beliau, mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Aisyah, beliau memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Aisyah radhiyallahu anha memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghentikan salatnya. Artinya wudunya tidak batal. Andaikan batal, sudah disentuh Aisyah radhiyallahu anha, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghentikan salatnya. Baik. Demikian pula hadis yang lebih sahih dalam Sunan Abi Dawud. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Abi Dawud. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'ihi, thumma yusalli wa la yatawadda." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari mencium seorang istrinya, lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Ini jelas dalil yang tegas. Jadi makna aula mastumun nisa yang benar bukan sekedar menyentuh, tapi berjima. Sebab kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencium istrinya, bukan sekedar menyentuh biasa, tetapi dicium. Namun beliau sholat setelah itu tanpa berwudu lagi. Dan dipahami dari hadis ini bahwa memegang atau mencium dengan syahwat maupun tanpa syahwat sama saja, tidak membatalkan wudu. Memegang wanita atau menciumnya dengan syahwat ataupun tanpa syahwat sama-sama tidak membatalkan wudu. Sebab sudah dimaklumi umumnya mencium wanita dengan syahwat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya tanpa dijelaskan di situ apakah beliau dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Artinya umum. Dan beliau langsung salat tanpa berwudu lagi, menunjukkan bahwasannya hal itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja yang membatalkan wudu kalau keluar sesuatu dari kemaluan, ya biasanya adalah apa? Madi. Keluar madi, ini sudah disepakati oleh para ulama, wudunya batal. Ya, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Bukhari dan Muslim, yang sila zakarahu wa yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Iya. Ya, hati-hati, walaupun tidak membatalkan wudu, tapi kalau keluar madi, maka membatalkan wudu. Iya. Alhamdulillah kita telah selesai dari babul wudu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit, insyaallah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan kami beritahukan lagi sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Baik, mungkin itu yang ingin disampaikan. Maka kami persilakan kepada Al-Ustaz Abu Abdul Sufyan